Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Ahibati fillah. Ikhwani wa abnai rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala karya Imam Abu Hatim Ibnu Hibban rahimahullah, masih tentang keutamaan atau anjuran untuk orang itu diam, tidak berbicara kecuali yang baik, yang berguna baginya. Terakhir kita sebutkan atsar Umar bin Al-Khattab saat menasehati Ahnaf bin Qais rahimahullah. Kemudian Ibnu Hibban bawakan juga atsar wa an Ali Bakar yaqul ja'alallahu li kulli syai babain. Segala sesuatu Allah jadikan untuknya selalu dua pintu. Pintu masuk, pintu keluar. Selalu segala sesuatu ada dua jalannya. Jalan untuk masuk dan jalan untuk keluar. Wa ja'ala lilisan arba'atan. Tapi untuk lisan khusus Allah jadikan empat jalannya. Asyafatain misra'ain wal asnan misra'ain. Dua pintu adalah dua bibir, bibir atas dan bawah, dan dua pintu yang lain adalah gigi-giginya. Karena gigi termasuk makharijul huruf, banyak huruf keluar darinya. Kalau kamu misalnya disuruh mingkem, tidak boleh merenggangkan di antara dua gigimu yang atas dan bawah, ada banyak huruf gak akan bisa keluar dan bicaramu gak akan bisa difahami orang. Ala kulli hal, menunjukkan diperketat, itu yang dimaukan oleh Al-Bakar, bahwa untuk lisan diperketat sampai ada empat pintu padanya. Yang lainnya cuma dua, dua, dua, dua. Tapi untuk lisan khusus dan hanya lisan, empat pengekangnya. Dua bibir atas bawah dan dua gigi atas bawah. Sehingga dengan itu diharapkan manusia lebih bisa menahan omongannya, tidak lepas kendali pada lisannya. Illa fima yanfa'u, kecuali yang itu berguna baginya. Kalau saja orang mau menyadari itu pada dirinya sudah menjadi ayah, tanda kebesaran Allah pada dirinya, bagaimana dia diharapkan untuk lebih banyak menahan lisannya. Karena Allah sebutkan pada diri manusia, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kalian banyak ayat-ayat tanda kekuasaan Allah. Kalau saja kalian mau melihat dan mentadaburinya. Wa an Wuhaib ibn al-Ward anna syabban kana yahdhur majlisa Umar ibn al-Khattab wa yuhsinu al-istima'. Seorang pemuda biasa datang di majelis Umar. Nah, ini majelis di situ Umar mengajarkan ilmu, memberi wasiat, nasihat. Dan benar-benar anak muda ini nyimak. Betul-betul dia dengar, dia hayati apa yang disampaikan Umar. Tumayan sorif min qabli ayatakallam. Sebelum dia bicara, begitu selesai majelis, dia pun pulang. Segera. Fafatina lahu Umar. Dan Umar perhatian kepada anak ini. Ini Masya Allah anak muda ini. Enggak seperti yang lain. Datang di majelis, dengar, belajar sungguh-sungguh. Selesai majelis, tujuannya sudah tercapai, dia segera pulang. Faqala lahu, maka suatu hari ditanya oleh Umar, innaka tahdhur majlisana, engkau hadir di majelis kami, wa tuhsinul istima', dan kamu pun Masya Allah nyimak dengan baik. Thumma tansarif min qabli an tatakallam, lalu kamu pulang sebelum kamu bicara ini itu di majelis dengan yang lain. Ya ini kenapa demikian, kata Umar. Qala syab, maka anak muda ini menjawab, inni ahdhuru fa atawaqqa wa atanaqqa wa asmut fa aslam. Wahai Amirul Mukminin Umar, aku sengaja hadir di majelis. Dan bukan hanya sekedar hadir, tapi atawakko, aku menjaga diri, jangan sampai tidak mendapat manfaat, malah merugi di majelis itu. Seperti kata Ibnu Jauzi, orang datang ke majelis ilmu itu bermacam-macam niatnya. Tujuan yang dia maukan. Ada yang datang dari rumah yang memicu dia memang aku ingin belajar ilmu, ingin dengar faidah. Mudah-mudahan hari ini dapat sesuatu yang belum aku dapati kemarin. Maka Allah beri taufik padanya. Allah bukakan ilmu untuknya. Ada yang niatnya lain. Kepingin ketemu fulan supaya bisa guyon, bisa candaria ketemu dengan Alan dan fulan. Maka dia keluar dari majelis posisinya sama seperti dia masuk. Tidak ada perkembangan dan penambahan kebaikan, faidah yang ada padanya. Dan tentunya merugi. Bahkan kata Ibnu Jauzi, ada orang pula yang niatnya jelek. Datang ke majelis, cari-cari fitnah, menebar masalah. Banyak saja sudah makar yang dia lakukan, menghasut, menyebarkan permusuhan. Walhasil banyak keburukan yang dia lakukan, maka orang seperti ini keluar dari majelis kondisinya bahkan lebih jelek daripada dia sebelum mendatangi majelis. Makanya anak muda ini bilang, fa'atawakko, aku menjaga diri, jangan sampai datang ke majelis keluar seperti masuk sama. Gak ingin dia, apalagi keluar dari majelis, pulang dari majelis, kondisinya lebih jelek daripada ketika datang. Dia gak mau. Atawakko, dari wiqayah. Wa atanakko, dan juga di majelis atanakko. Atanakko artinya dia berusaha mencari mana yang baik baginya, mana yang manfaat. Mana yang itu bersih, memang berguna. Karena kadang di majelis ada sesuatu yang kurang ada gunanya, gak ada manfaatnya, kalaupun bahkan tidak madorot itu baginya. Atanakko, aku pilih di majelis mana yang itu bermanfaat dan berguna bagiku. Wa asmut fa aslam, dan aku memilih diam karena dengan itu aku selamat. Aku memilih diam karena dengan itu aku selamat. Zaki, anak muda ini cerdas dan kagum kepadanya Umar ibn al-Khattab. Ini sekelas Umar pun sampai terkagum-kagum kepadanya. Masya Allah anak muda ini. Dan diperhatikan oleh Umar tiap majelis. Duduk, nyimak betul-betul dia dengar. Karena dia gak ingin merugi seperti tadi. Atawakko. Dan dia ambil mana yang berguna, manfaat baginya. Dia diam, selesai majelis, sudah pulang. Artinya itu toladan dan baik. Umar pun kagum kepada perangai dan sifat anak muda ini. Qala Abu Hatim, kata Ibnu Hibban, fal wajib alal aqil an yunsifa udhunaihi min fihi. Maka kewajiban orang yang berakal insaf. Insaf itu adil, objektif, untuk kedua telinganya dari mulutnya yang adil gitu. Antara telinga dan mulut kamu harus adil, objektif, kata Ibnu Hibban. Wa ya'lamu annahu innama ju'ilat lahu udhunan wa famin wahid. Innama ju'ilat lahu udhunan wa famun wahid liyasma'a aktsara mimma yaqul. Hendaklah dia selalu sadari bahwa dijadikan untuknya dua telinga dan satu mulut. Apa tujuannya? Agar dia lebih banyak mendengar daripada banyak bicara. Di situ keadilanmu pada telinga dan mulutmu. Karena ada dua telinga, maka kamu adil. Telinga kamu beri porsi lebih. Karena dia dua. Artinya kamu lebih banyak menjadi seorang pendengar. Belajar. Mengambil yang bermanfaat bagimu. Bicara seperlunya. Pembicaraan lebih sedikit daripada pendengaran. Sehingga orang yang banyak bicaranya ketimbang mendengarnya, dia enggak adil pada dirinya sendiri. Dia enggak objektif. Kif omonganmu lebih banyak, mulutnya cuma satu. Sementara yang kamu dengar lebih sedikit, sementara telingamu ada dua. Kamu enggak objektif, enggak adil. Seperti tadi, wa fi anfusikum, pada diri kalian banyak tanda ayat-ayat kebesaran Allah. Kalau saja manusia mau memikirkannya. Li'annahu idza qala rubbama nadim. Orang kalau bicara sering kemudian menyesal di belakang. Kenapa dia mengucapkan ini, kenapa dia berkata begitu. Penyesalan adanya di belakang. Wa illam yakul lam yandam. Kalau seandainya saja dia menahan diri, enggak membicarakan itu, ya enggak akan dia menyesal. Apa yang dia sesali? Dia enggak bicara apa-apa. Wa huwa ala raddi ma lam yakul aqdaru minhu ala raddi ma qala. Dan orang, kata Ibnu Hibban, menasehati lebih mudah, lebih kuasa untuk membenahi apa yang belum dia ucapkan ketimbang membenahi apa yang sudah dia ucapkan. Naam, kalau membenahi apa yang belum dia ucapkan, sahel, gampang. Tinggal dia sampaikan bahwa ini perkaranya demikian, yang saya tahu begini, ayat, hadis, fulan begini, kamu jadi penjelasan, ada klarifikasi. Dan kamu lebih kuasa, lebih ringan untuk itu. Ketimbang membenahi apa yang sudah terlanjur kamu ucapkan. Bagaimana kamu mau mencabutnya? Omongan itu sudah tersebar. Bagaimana kamu mau membenahinya? Belum tentu semudah itu. Apalagi kalau itu terkait hak orang. Ada yang tersinggung, ada yang terzalimi, ada yang tersakiti, ada yang madlum. Sudah terlanjur sakit hati. Kamu mau nyabut apa yang kamu cabut? Omonganmu sudah masuk telinganya. Sudah kesebar ke sana kemari, sulit. Ya kalau dia dengan mudah memaafkanmu, ya sudah enggak apa-apa, jangan diulangi, aku maafkan. Nah, kalau dia enggak mau maaf, dan itu hak dia. Itu hak dia yang telah kamu zalimi dengan lisanmu. Kadang dengan kedustaan kamu bicara, kadang dengan fitnah, kamu fitnah begini begitu, kadang dengan kesimpulan-kesimpulanmu sendiri yang bukan pada tempatnya, enggak benar. Lah didudukkan, dijelaskan begini begitu. Oh, lah saya kira begini. Lah soalnya begini ya, saya kesimpulan-kesimpulan yang semaunya. Bagaimana kamu mau membenahinya? Enggak semudah itu. Makanya kata Ibnu Hibban, membenahi apa yang belum kamu ucapkan jauh lebih mudah daripada kamu membenahi apa yang sudah kamu ucapkan terlanjur. Berarti kalau kamu menyadari ini, lebih baik kamu memilih diam, jangan tergesa-gesa berbicara. Jangan reaksioner, jangan banyak ngomong. Karena kamu nanti sulit untuk membenahinya. Wal kalima idza takallama biha malakathu. Wa illam yatakallam biha malakaha. Kata, omongan, kalau sudah terucap, sudah keluar dari mulutmu, kata omongan itu telah menguasaimu. Kamu dikuasai oleh omonganmu sendiri. Kamu jadi tawanannya. Ayo pertanggungjawabkan sekarang. Ini akibatnya, kamu bicara gini. Kemarin kamu punya statement seperti ini. Kamu berkata begini. Kamu gak bisa berbuat apa-apa sudah. Kamu dikuasai dalam cengkeraman omonganmu sendiri. Tapi kalau kamu belum berbicara, kamu yang menguasai omongan ini. Kamu yang pegang kendali. Kamu yang atur. Kamu yang tentukan untuk kamu lepas atau tetap kamu tahan. Kamu yang penentunya kamu. Kamu yang kuasa. Kalau belum kamu bicara. Tapi kalau sudah lepas, kamu yang dikuasai omonganmu. Wal ajabu mimman yatakallamu bil kalimah in hiya rufi'at rubbama dharrathu wa illam turfa' lam tadurrahu kaifa la yasmut wa rubba kalimatin salabat ni'matan. Anehnya dari orang-orang yang banyak bicara, banyak ngomong, kalau memang kalimat ini terangkat, tersebar, bisa jadi itu kalimat memadorotkan dia. Atau kalaupun tidak sampai terangkat, tidak sampai memadorotkan dia. Kalau seandainya dia diam, maka anehnya kenapa orang gak mau diam? Kenapa orang gak memilih untuk menahan lisannya? Padahal seperti itu. Kalau sudah tersebar bisa memadorotkan kamu. Kalau gak tersebar, toh juga tidak memadorotkan kamu. Apa rugimu justru bermanfaat bagimu, tidak memadorotkanmu, karena kamu belum membicarakannya, belum kamu sampaikan. Berapa banyak kalimat, terkadang karena satu kata saja bisa mencabut kenikmatan yang Allah berikan. Karena satu kalimat, hanya karena satu kata, salabat ni'mah, karenanya tercabut kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha wa ardhaha saat mengatai Sofiyah, innaha qasirah ya Rasulullah. Satu kata. Ini Sofiyah, Sofiyah bintu Huyai, madu beliau, salah satu madunya. Orangnya pendek. Nah, ini karena kecemburuannya Aisyah katai itu. Maka Rasulullah SAW katakan kepada beliau, ya Aisyah, innaha kalimah lau muzijat bima'il bahr lama zajatuhu. Sungguh yang kamu ucapkan itu satu kata memang, cuman enggak banyak, enggak bertele-tele ke sana kemari. Satu kata, Sofia, orangnya pendek. Kalau saja seandainya kata yang kamu ucapkan itu berupa benda materi, ada bendanya, satu kata dimasukkan ke dalam lautan yang seluas dan sedalam itu, pasti akan membuatnya busuk. Lautan itu akan bau karena satu katamu ini. Lautan yang sedemikian banyaknya, kalau sebenarnya dicelupkan katamu, satu kata ini pendek. Karena enggak boleh mencela atau karena kekurangan khilqah ciptaan yang Allah tentukan pada hamba-Nya. Satu kata. Bisa tercabut karenanya suatu kenikmatan, dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummahatul mukminin, keluarga beliau, untuk lebih menjaga lisannya, tidak dibiarkan tapi dinasehati dan ditegur oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Qala Abu Darda, kata imam sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala an, kafa bika zaliman an la tazala mukhasima. Cukup kamu itu teranggap orang zalim kalau terus-menerus kamu itu suka khusumah dengan saudara-saudaramu, dengan teman-temanmu. Khusuma itu permusuhan. Kamu pelihara permusuhan, tidak ada ujung pangkalnya, enggak ada berhenti-berhentinya, enggak ada selesainya, ada saja masalah. Dapat saja info, fulan berkata gini, fulan ada laporan, katanya fulan, fulan melihat ini, fulan. Cukup teranggap kamu orang zalim, kata Abu Darda, kalau kamu terus menjadi orang yang mukhasima, khusumah, permusuhan, perseteruan dengan saudara-saudaramu. Bukan sifat orang yang berakal, melestarikan permusuhan, memupuk perseteruan dengan saudaranya. Bukan orang yang berakal. Zalim. Wa kafa bika athiman alla tazala mumaria. dan cukuplah kamu itu berdosa, teranggap berdosa, kalau kamu terus-menerus mumari, mirok. Mirok atau mumari terambil dari dua kata baku. Masing-masingnya punya makna yang beda satu dengan yang lain. Mirok bisa dari miryah, yang maknanya keraguan, syak. Dan di dalam ayat Allah sebutkan lafaz ini. Fala taku fi miryatin. Dari kata ini, keraguan, syak, maka disebut mumari. Dari maro yumari, miroan. Kenapa disebut demikian? Orang kalau dalam perdebatan yang tidak sehat, dalam cekcok, ingin saling menang, masing-masing ragu, tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh saudaranya. Mumari. Wah benar itu, dari mana kamu bilang begitu? Wah ini. Begitu, dimentahkan. Tentunya saudaranya sakit hati dengan itu. Aku nyampaikan apa adanya. Diragukan seperti itu. Memunculkan bibit permusuhan. Mumari. Kamu buat ragu dan kamu sendiri ragu, meragukan apa yang disampaikan saudaramu. Gak ada husnudzon sama sekali. Sudah disampaikan apa adanya. Wah mungkin itu, wah, kamu sendiri gak punya bukti. Yang penting, nah ini, yang penting kamu tolak dan kamu ragukan apa yang disampaikan olehnya. Ini mumari, dosa kamu, kata Abu Darda. Atau yang kedua, mumari, mirok, dari kata mari. Mim, ro, ya, al-mari. Al-mari disebutkan adalah predikat kata kerja ketika seorang sedang memeras susu sapi atau ontanya. Aktivitas dia saat memerah, mengeluarkan susu onta atau sapi atau kambing, itu disebut meri. Lalu kenapa miro disebut miro, mumari dari kata ini meri? Hubungannya adalah sebagaimana ini orang memeras, mengeluarkan isi susu dari kambingnya atau sapinya, begitu pula orang yang berdebat, yang sedang cecok, berusaha mengeluarkan apa argumen yang ada pada lawannya atau saudaranya. Ayo kamu punya apa? Ayo keluarkan, ayo jawaban coba. Mau dia patahkan, berbangga-banggaan dengan itu. Dan dia bangga bisa mematahkan, bisa menjawab. Oh kalau ini begini, ayo keluarkan lagi apa yang ada padamu. Seperti pemeras susu tadi. Mumari, dan dia sengaja untuk itu. Sengaja memancing lawannya untuk pingin tahu sampai di mana argumen yang dia miliki. Dan dia jawab, dia patahkan, dia bantah. Sama kedua-duanya memicu permusuhan. Gak ada husnudzonnya pada saudaranya. Makanya disebut mumari. Dosa, kata Abu Darda. Kamu, kalau kamu mumari. Gak akan ada mumari. Kecuali orang yang memang memendam permusuhan sedang berseteru dengan saudaranya. Kalau ada cinta, kasih sayang, ukhuwah, enggak akan dia mumari dengan dua makna tadi. Wa kafa bika kadziban an la tazala muhaditha illa hadithan fi dzatillah tabaraka wa ta'ala. Dan cukuplah kamu itu dianggap pendusta kalau kamu banyak bicara. Pasti banyak ngawurnya. Seperti kata Umar kepada Ahnaf bin Ghais. Banyak salahnya, hilang malunya, hilang waroknya, terbiasa dengan kedustaan. Cukup kamu teranggap pendusta kalau kamu banyak bicara, kata Abu Darda. Kecuali pembicaraan fi dzatillah. Ini bicara tentang agama. Kamu menyampaikan ilmu, hukum, syariat Allah. Itu terkecuali darinya. Nasihat berharga dari seorang sahabat mulia, Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Wa an Sa'id ibn Abi Sa'id an Ka'ab qala, kata Ka'ab, al-'afiyah 'ashratu ajza', tis'atun minha fis sukut. 'Afiyah, keselamatan, kamu mu'afa, terselamatkan. Afiyah, keselamatan itu 10 juz. 9 juz darinya ada pada diam. 1 juz yang lain, ya yang lain-lainnya dibagi-bagi. Kalau kamu ingin selamat, diam. Jangan banyak bicara. Afiyah, kamu mu'afa, kamu akan selamat. Dadamu akan lapang, hidupmu akan tenang, tentram, kamu dicintai orang, disenangi. Sampai Ka'ab katakan itu 9/10 atau 9 juz dari 10 juz afiyah yang ada. Besar. Maknanya, begitu pentingnya peran dan arti diam dalam hidupmu. Begitu besar faedah dan manfaatnya dibanding yang lain-lain. Yang lain afiyah, banyak manfaatnya, berguna bagi hidupmu. Tapi dibanding diam, gak ada bandingannya, besar afiyahnya. Kamu akan banyak terselamatkan dari segala masalah, kamu akan mendapat afiyah, mu'afa, terselamatkan dari segala fitnah, kejelekan, kalau kamu diam, tidaklah menimpa orang apa yang menimpa mereka, tidaklah terjadi permusuhan, perkelahian, cekcok, perseteruan, bahkan perang, senjata, kecuali karena lisan, mulut. Mengingatkan kita saat semakna dengan ini, walaupun bab lain, saat Imam Adz-Dzunnuwaikī atau Sufyan Ats-Tsauri mengatakan Al-khair Al-khair beliau katakan tis'atu a'syarihi, naam, al-khair, tis'atu a'syarihi fit taghaful. Yang namanya kebaikan, al-khair, sifat-sifat baik, akhlak-akhlak mulia, 9/10 ada pada taghaful. Taghaful itu melupakan. Apa yang dilupakan? Kekeliruan temanmu, saudaramu. Hal-hal yang mungkin membuat kamu tersinggung, kamu sempat sakit hati karenanya pribadi, maka segala kebaikan, dan itu 9/10 kebaikan, kata Waqi atau Sufyan, kamu melupakannya, enggak kamu anggap seakan sesuatu yang enggak pernah kamu dengar, enggak pernah terjadi. Setelah sekian zaman, waktu di masa Imam Ahmad, disampaikan kepada beliau bahwa Waqi atau Sufyan mengatakan bahwa kebaikan itu 9/10 adalah taghaful. Maka kata Imam Ahmad sambil mendidik yang menyampaikan ini, beliau katakan, uskut al khair kulluhu fit taghaful. Bahkan kebaikan seluruhnya ada pada taghaful. Ya, ini kurang apa yang dikatakan Waqi, kurang apa yang dikatakan Sufyan. 9/10, bahkan 10/10, semuanya gelondongan yang namanya khair, kebaikan itu ada pada taghaful, melupakan, tidak menganggap kesalahan atau kekeliruan saudaramu pada dirimu. Mungkin pernah dia berkata sesuatu yang nyelekit di hatimu, kamu lupakan. Mungkin suatu saat kamu menginginkan sesuatu darinya, tapi tidak dia laksanakan. Dia tidak memuaskan kemauanmu. Kamu inginnya dia lakukan ini, kamu inginnya dia berbuat begini, tapi dia gak ngelakukan karena satu dan lain alasan. Kamu juga mungkin sakit hati atau gak senang, kurang srek. Karena keinginan kamu, harapan kamu, dia mau menjalankan apa yang kamu perintah, apa yang kamu mau. Taghaful, lalaikan. Itu keseluruhan dari kebaikan. Karena dengan itu benar-benar kamu akan mendapati kebaikan seluruhnya. Ukhuwah, kebaikan. Tarahum bainal mu'minin, kebaikan. Tawad, ta'atuf, solidaritas, saling menyayangi. Ini nilai-nilai tinggi di dalam syariat. Wa'allafa baina qulubihim, Allah yang melunakkan, menjinakkan hati-hati kaum mukminin satu dengan yang lain. Makanya kata Imam Ahmad, seluruh dari kebaikan ada pada taghaful. Kata Hasan Al-Basri, Imam, mastaqsa karimun qat. Karim, orang karim, orang mulia, itu enggak akan istiqsa. Istiqsa itu apa ya? Gampangannya mensensus lah. Istiqsa. Kamu tahu orang sedang sensus, kalau di kependudukan bagus. Enggak boleh ada yang tertinggal kan? Tiap rumah harus dimasuki. Ditanya sedetail-detailnya, berapa anggota keluarga, suami, istri, anak, 5, berapa penghasilanmu, berapa motor kamu punya, rumah ini berapa nilainya, dan seterusnya. Enggak boleh ada yang lewat, tetangga sebelahnya, kanan, kiri, depan, belakang. Itu sensus. Sensus itu dalam bahasa Arabnya istiqsa atau taqassi. Dalam bermuamalah, kata Hasan al-Basri, orang karim enggak akan mensensus kesalahan saudaranya. Kamu pernah berbuat begini, kamu pernah melakukan ini. Tak hitung ya, ingat kamu, tahun 2000 dulu. Kamu kan yang berkata begini, 2005, saat ini. Kamu kan yang menghubungi fulan, kamu katakan kepada fulan gini, 2007, kamu disensus kesalahannya. Karim gak akan demikian. Seakan-akan dia punya agenda dan database siap di print untuk mengeluarkan data-data rinci kesalahan, disimpan, dihafal itu kesalahan. Karim gak akan demikian, kata Hasan, dilupakan. Bukan berarti orang yang tidak mengetahui itu gak tahu, tetapi dia sengaja, dari lafadznya taghaful, sengaja melalaikannya. Dari ghaflah, kalau ghaflah kan tercela, sifat kelalaian yang menunjukkan ketidakpedulian, ada keteledoran, ghafal orangnya tercela. Tapi ini taghaful, dengan kesengajaan melalaikan kekeliruan atau kejelekan dan kesalahan saudaramu. Asyahid, kembali kepada tadi apa yang dikatakan Ka'ab, bahwa afiyah itu 10 juz, 9 juz daripadanya ada pada diam. Maka kalau kamu diam, sudah 9 juz afiyah kamu miliki. Tinggal satu juz lainnya kamu sempurnakan. Gampang kan? Kalau Quran 30 juz, 29 juz sudah kamu hafal, mutqin. Ya Allah, tinggal satu juz. Amma yatasa'alun sampai annas, gampang bagi kamu. 29 juz yang lain sudah kamu kuasai. Sudah ringan bagimu. Ini pun begitu. Kita ingin jadi orang yang mu'afa, diberi afiyah, nas'alullah al-afiyah. Dan salah satu doa yang diajarkan di antara adzan dan qomat, ketika Rasulullah ditanya, kalau gak salah oleh Abbas pamannya, apa yang aku mohon kepada Allah ya Rasulullah? Salillah al-afiyah, mintalah afiyah kepada Allah. Ini kebaikan, keselamatan. Dan termasuk doa juga wirid sobah masa, doa pagi petang yang diajarkan Rasulullah SAW. Salah satunya, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dunya wal akhirah. Aku memohon ampun padamu ya Allah, dan memohon afiyah di dunia dan akhirat. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah, kembali aku memohon ampun dan afiyah padamu ya Allah, fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Berikan ampunan dan afiyah padaku terkait agamaku, agar selamat dari fitnah, dari syubhat, syahwat. Wa dunyaya, pada duniaku, sehingga kamu enggak ditipu orang, enggak dikemplang, dibawa lari uang oleh orang, enggak dibodohi orang. Ini wa dunyaya, wa ahli, pada keluargaku, anak istrimu terselamatkan, afiyah. Wa ahli, wa mali, juga pada hartaku. Doa yang Rasul ajarkan untuk dibaca pagi seusai subuh dan petang seusai asar. Ini makna afiyah, kata Ka'ab rahimahullah. 9 per 10-nya ada pada sukut yang kamu minta kepada Allah. sukut, diam. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhib. Wa nas'alullaha sadat. Kita akhiri di sini. Wallahu